Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami'. Yang biasanya malam Senin kitab Syarhu Salasatil Usul. Kita sementara menggantinya dengan Kitabul Jami' min Bulughil Maram dengan syarah penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Tapi pada pertemuan yang terakhir telah disebutkan bahwasannya ahlul kiblati salah satu aqsam. Ahlul kiblat yaitu kaum muslimin itu ada tiga macam atau ada tiga golongan. Yang pertama golongan faizun, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekokohan keimanan atau dasar keimanan dan menjalankan semua kewajiban serta menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus dalam melakukan dosa kecil. Mereka lah faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan mereka layak untuk digabungkan dengan al-muqarrabun, orang-orang yang Allah dekatkan dengannya, atau digabungkan dengan ashabul yamin, golongan kanan, tergantung keimanan dan keyakinan mereka. Kemudian golongan yang kedua apa kemarin? Al-mu'azzabun, orang-orang yang Allah azab, yaitu mereka yang mati dalam keadaan belum sempat bertaubat dari dosa besar. Maka mereka berada di atas bahaya dan ancaman. Mereka berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menginginkan untuk mengazab, maka Allah azab, sehingga dia menjadi orang-orang yang mu'azzabun, terazab. Dan jika Allah ingin mengampuni, maka Allah ampuni. Ya, tergantung jelek atau buruknya dosa besar tersebut. Dan tergantung seberapa lama dia melakukan dosa besar tersebut. Kemudian golongan yang ketiga apa? Nah, golongan yang ketiga yang benar an-najun. Cetakan yang benar, insya Allah an-najun, karena di beberapa cetakan an-najun, yaitu yang sekedar selamat dari kalimat najah. Selamat, yaitu sekedar selamat dari azab. Sekedar selamat dari azab. Mereka adalah suatu kaum yang belum sampai dakwah kepada mereka, namun juga mereka tidak menjalankan ketaatan, ya, karena memang tidak tahu. tetapi juga tidak melakukan kemaksiatan. Atau mereka kondisinya mirip dengan orang-orang al-majanin, orang-orang gila, atau auladul kufar, orang anak-anak kafir, anak-anak orang kafir yang mati sebelum dewasa. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wa yasluh an yakunu ashabal a'raf, dan bisa juga mereka adalah ashabul a'raf, itu orang-orang yang berada di atas perbatasan antara surga dan neraka, yang belum tahu nasibnya kemana. Yang jika mereka mentaati perintah Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Inilah yang sekedar selamat dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Ini golongan yang ketiga, an-najun. Baik, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, ini hadis yang terakhir dari bab apa? Bab apa? Az-zuhd wal wara'. Bab tentang pembahasan zuhud dan wara'. Baik. Hadis yang akan kita baca malam hari ini adalah hadis yang terakhir dari bab az-zuhd wal wara'. Setelahnya nanti bab yang baru, yaitu babut tarhib min masawi'il akhlaq. Bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan kita baca hadis yang berikutnya. Hadis yang terakhir dari bab az-zuhd wal wara'. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'ab bisanadin dha'ifin wa sahaha annahu mauqufun min qawli Luqman al-Hakim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hikamun, diam itu adalah hikmah. Diam itu terdapat banyak hikmah padanya. Wa qalilun fa'iluh, dan sangat sedikit atau sangat apa sedikit orang yang melakukannya. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit orang yang melakukannya. Itu melakukan amalan diam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syu'abul Iman. Tetapi bisanadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Nah, karena lemahnya sanad, maka kita hukumi hadis ini hadis dhaif, bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahaha annahu mauquf min qauli Luqman al-Hakim, dan beliau mensahihkan bahwasannya ucapan ini dari mauquf, dari ucapannya Luqman al-Hakim. Itu mauquf kepada Anas Jadi sanadnya sampai kepada Anas, sanad yang sahih sampai kepada sahabat Anas. Naam, sahabat Anas ya, menceritakan tentang ucapannya Luqman Al-Hakim. Jadi bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi as-sahih yang benar. Naam, riwayat ini hanya sampai kepada sahabat Anas, dan sahabat Anas menceritakan tentang ucapannya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim beliau mengatakan as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluh. Diam itu banyak hikmah padanya. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit orang yang melakukannya. Apa itu hikmah? As-samtu hikamun, diam itu hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah maknanya banyak, dan diantara makna hikmah adalah, atau yang paling tepatnya, makna hikmah adalah wad usyai fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mirip dengan makna apa? Adil. Nah, hikmah mirip dengan makna adil, wad usyai fi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ini hikmah. Jadi as-samtu hikmatun atau as-samtu hikamun, diam itu hikmah. Dan sedikit orang yang melakukannya. Ini ucapan Luqman Al-Hakim. Kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak yang memerintahkan dan menganjurkan kepada kita untuk as-samt, diam. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, perkataan yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Ini anjuran untuk diam. Anjuran untuk diam kecuali dari ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, doa, ya, menasehati, menyampaikan ilmu, dan lain-lain. Ini ucapan-ucapan yang baik. Mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf, ya, dan melarang orang dari kemungkaran. Ini ucapan-ucapan yang baik. Maka ucapkan ucapan yang baik, auliasmut, atau diam dia. Dan hadis-hadis yang lain yang banyak yang nanti juga akan disebutkan di sini tentang keutamaan diam, nggak banyak omong. Langsung saja kita baca faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu min al-hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas atau ucapan Luqman Al-Hakim di atas. Yang pertama, al-hadisu fihi fadilatus samt. Hadis di atas padanya terdapat keutamaan as-samt, keutamaan diam. Atau ucapan Luqman Al-Hakim alaihi salatu wassalam di atas itu padanya terdapat faedah atau keutamaan sob, diam. Wa annahu minal hikmah, dan bahwasannya diam itu termasuk daripada hikmah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat ke-18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tiada ucapan pun yang diucapkan olehnya illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya, di sisi manusia, raqibun atid, ada malaikat yang raqib, ada malaikat yang menjaga dan mencatat amalannya. Atid, yang selalu hadir di sisinya dimanapun dia berada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan suatu ucapan pun kecuali di sisinya ada malaikat yang menjaga dan mencatat amalannya dan selalu hadir di sisinya dimanapun dia berada. Sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak asom, diam, kecuali dari kebaikan. Yang demikian karena apa yang kita ucapkan, ya, ada yang mencatatnya, ada yang menjaga dan mencatatnya. Dimanapun kita berada, kita selalu diawasi oleh malaikat yang Allah tugaskan. Maka penting bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Hendaklah kita merasa selalu diawasi oleh malaikat ini. Walaupun kita sedang sendirian, ataupun mungkin di tengah-tengah orang banyak, hendaklah selalu memperhatikan ucapannya, lisannya. Anggota tubuh yang na'am barakallahu fik kadang membawa keutamaan yang besar, seperti ketika dia gunakan untuk membaca Al-Quran, dia gunakan untuk membaca kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Dan kadang-kadang, ya, satu anggota tubuh ini, lisan ini, membawa malapetaka, membawa kepada kebinasaan. Itu ketika dia mengucapkan ucapan yang kufur atau ucapan-ucapan yang syirik, ya, atau yang semisalnya. Maka hendaknya kita selalu memiliki rasa selalu diawasi dimanapun kita berada. Karena kalau kita sudah tidak merasa diawasi, ya, maka lisan kita akan lepas. Apapun akan diomongkan atau diucapkan, nggak punya rem, remnya blong. Selalu apa yang ada dalam hatinya atau pikirannya pengen diucapkan. Bahkan kalau bisa jangan orang lain duluan, selalu dia yang ngomong. Pengennya berita itu yang belum tentu benar harus keluar dari dia dulu, jangan sampai keduluan orang lain. Gak tahan untuk menahan lisannya ini, gak tahan. Padahal ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan satu ucapan pun kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatatnya, yang selalu hadir di sisinya. Maka ini peringatan bagi kita untuk hati-hati menjaga lisan-lisan kita. Dan peringatan bagi kita untuk saling mengingatkan. Bukan berarti sang pembicara lebih pandai menjaga lisannya, ya, atau lebih suci dalam menjaga lisannya, tidak. Tetapi kita saling mengingatkan. Ketika diantara kita terjatuh ke dalam kesalahan lisan, saling mengingatkan, karena ada malaikat yang mencatatnya. Ya. Ini dalil dari ayat tentang pentingnya untuk memiliki sifat asom, pendiam, kecuali dari kebaikan. Karena kalau diam dari kebaikan, ini juga gak bagus, ya. Bahkan bisa dijadikan kebatilan. Diam dari kebaikan, diam dari kemungkaran. Dan seterusnya. Sebagaimana nanti akan disebutkan di sini, makna sifat asomt yang baik, sifat pendiam yang baik adalah diam kecuali dari kebaikan. Jadi gak mutlak orang yang diam terus. Tidak. Diam dari perkara-perkara yang gak berfaedah, ya. Diam dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Diam dari perkara-perkara yang jelek, ucapan yang jelek, ya. Dan tidak diam dalam hal kebaikan. Kemudian dalil dari hadis yang lain, waja'a fil Bukhari, dan datang dalam Sahih Bukhari, nomor hadis 6474, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhamina li ma baina lihyaihi wa rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, itu menjamin apa yang ada di antara dua lihyahnya. Lihyah ini rahang ini. Ini lihya atas, ini lihya bawah, rahang. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, dua lihyanya ini. Ya. Itu menjaga apa? Mulutnya atau lisannya. Warijilaihi, dan menjaga benda yang ada di antara dua kakinya. Apa ini? Kemaluannya. Adman lahul jannah, maka aku jamin dia masuk ke dalam jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua lihyahnya, yaitu menjamin mulutnya, lisannya, menjaganya, dan menjamin atau menjaga apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, dari perkara-perkara yang haram, adman lahul jannah, maka aku jamin dia dengan jannah. Ini pun hadis yang memerintahkan dan memotivasi kita untuk menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita dari perkara yang haram, dari perkara yang sia-sia. Balasannya besar yang bisa menjaga lisannya dari perkara yang haram dan sia-sia, dan bisa menjaga kemaluannya dari perkara yang haram. Balasannya besar, lahul jannah, bagi dia surga. Riwayat yang lain, wa ma akhrajahu Tirmizi, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadis 2616. Min hadis Mu'ad bin Jabal, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah manusia diseret dalam keadaan telungkup, wajahnya di bawah, dalam keadaan tertelungkup, wajahnya di bawah, disiksa di dalam neraka, dalam keadaan wajahnya di bawah, illa hasaidu alsinatihim, kecuali karena sebab buah lisan-lisan mereka. Ya. Karena ucapannya, omongannya, ya, perkataannya yang batil. Ya. Ima ucapan kesyirikan, kekufuran, atau ucapan-ucapan yang lain. Dari ucapan-ucapan kebatilan. Jadi tidaklah manusia disiksa di neraka dalam keadaan wajahnya di bawah, diseret, ditelungkupkan, kecuali karena hasaidu alsinatihim, buah dari lisan-lisan mereka. Ini pun menunjukkan ancaman. Ancaman bagi orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Tidak bisa menjaga mulutnya. Terancam dengan apa? Terancam dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala di neraka. Wal-iyadzubillah. Kemudian hadis yang lain. Wa ma akhrajahu Tirmidzi, dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2406. Min hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anin najah, bahwasannya beliau Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan. Ya Allah, bagaimana ya Rasul, bagaimana supaya bisa selamat? Beliau bertanya tentang keselamatan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsik alaika lisanak. Kamu mau selamat? Amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita di antara jalan menuju kepada keselamatan adalah imsakul lisan, menjaga lisan, menahan lisan dari perkara-perkara yang haram dan sia-sia. Dan perkara imsakul lisan atau kaful lisan, menahan lisan atau menjaga lisan, ini perlu latihan. Ya, perlu latihan, perlu dibiasakan. Karena tabiat kita pengennya selalu ngomong, tanpa dipikir terlebih dahulu. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya, jika engkau mau berbicara, pikir dulu. Ini berfaedah atau tidak? Baik atau tidak? Kalau berfaedah, baik, ucapkan. Kalau tidak berfaedah, tidak baik, liyasmut, hendaklah dia diam, tahan. Jadi sebelum ngomong, dipikir dulu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka amsik alaika lisana, kata Rasulullah SAW, jaga lisanmu. Ini jalan keselamatan. Ya. Lebih baik diam. Ya. Daripada dia berbicara kemudian keliru atau salah. Ya. Atau tergelincir. Jaga lisanmu. Seperti ucapan tadi Luqman Al-Hakim ya. Jadi Luqman Al-Hakim, beliau melihat Dawud alaihissalatu wassalam sedang melakukan sesuatu. Ya. Dia lagi megang apa ini, baju perangnya. Nah. Ada sesuatu yang membuat Luqman Al-Hakim alaihissalatu wassalam heran. Dan mau berucap. Ya. Mau berucap. Artinya mau, ada apa ini? Ya. Ya. Mau berucap. Tetapi ditahan. Tahan sampai Daud alaihissalatu wassalam sendiri mengungkapkan apa yang sedang dilakukannya. Nah, Kemudian kata beliau, sungguh ya, diam itu adalah hikmah dan sedikit yang melakukannya. Saya hampir saja mengucapkan ucapan, pengen sekali mengucapkan ucapan, tapi saya tahan. Kemudian engkau sendiri yang menjelaskannya sekarang. Ya, jadi sabar dulu, jangan terburu-buru, ya, tahan dulu lisan. Ini kisah ada ucapan as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Ucapan Luqman al-Hakim alaihi salatu wassalam. Kemudian dalil yang lain. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yushiru ila lisanih. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menunjuk lisannya sambil berkata, wa yaqul hadza allazi auradani fil mawarid. Benda inilah yang bisa membawaku kepada kebinasaan. Berbahaya lisan jika tidak dijaga. Sehingga sampai beliau mengatakan, benda inilah yang bisa membawaku kepada kebinasaan. Wa qala al-Hasan al-Basri, kemudian berkata al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ma'aqala dinuhu man lam yahfad lisanah. Tidak sempurna agama seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya. Tidak sempurna agama seseorang yang lam yahfad lisanah, yang tidak menjaga lisannya dari perkara yang haram dan sia-sia. Baik, terlalu banyak ucapan para ulama. Dalil dari ayat sudah, ma yafidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Dalil atid, dalil dari hadis sudah, ya, dan sangat banyak dalilnya. Dari ucapan para sahabat sudah tadi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari ucapan para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya banyak lagi. Di antaranya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala di sini mengatakan, ma'aqala dinuhu man lam yahfad lisanah. Tidak sempurna agama seseorang yang tidak menjaga lisannya. Tapi masih ada 3 faedah lagi atau 4 faedah lagi. Nah, insyaallah kita selesaikan malam hari ini. Tanggung ya. Namun diselingi azan terlebih dahulu. Fadhal al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Al-thaniyah, faedah yang kedua. Dzakar al-Ghazali fi afatil lisan. Al-Ghazali menyebutkan tentang afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan. Di antaranya adalah al-khawdu fil batil. Larut dalam ucapan kebatilan. Itu mengucapkan ucapan kebatilan. Baik ucapan kebid'ahan, kefasikan atau yang semisalnya. Al-khawd fil batil. larut dalam ucapan kebatilan. Juga di antara afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan, kata beliau, at-taqa'ur fil kalam. Kalau ngomong dari kerongkongan, at-taqa'ur fil kalam. Teriak. Kalau teriak dari kerongkongan. Mengucapkan ucapan yang berlebihan. Juga diantara afatul lisan al-fuhsyu, ucapan yang keji. Wasab, celaan. Ini juga termasuk afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan. As-sukhriyah, menghina, ucapan yang menghina. Wal istihza, mengolok-olok, ngecek. Wa ifsya'us sir, menyebarkan rahasia yang mestinya ditutupi. Misalkan seorang suami, nah, dia tentunya paling tahu tentang rahasia-rahasia istrinya. Dia sebarkan. Atau sebaliknya, istri menyebarkan rahasia-rahasia suaminya yang mestinya enggak disebarkan. Wal mira, wal jidal, debat kusir. Ini juga kesalahan lisan. Wal la'n, melaknat. Itu dikit-dikit laknat, dikit-dikit laknat. Suka melaknat. Wal kadzib, ucapan dusta. Ini juga afatul lisan, kesalahan lisan. Wal ghibah, ucapan yang ghibah, membicarakan aib orang lain. Walaupun orang lain tersebut benar, aib tersebut ada padanya, tapi untuk membicarakannya tidak diperbolehkan dan masuk dalam kategori ghibah. Kecuali jika ada maslahat, karena ada beberapa macam ghibah yang dikecualikan. Nah, apa diantaranya? Nanti akan disebutkan dalam bab at-tarhib min masawi'il akhlak, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Di antaranya disebutkan hadis tentang ghibah. Dan di sana ada 7 ghibah yang dikecualikan. Nah, seperti at-tazallum. Yang pertama at-tazallum, orang yang terzalimi. Nah, dia mengadukan. Terzalimi dia. Dia harus lapor polisi. Dia nyebut ke polisi gini si fulan. Nah, terzalimi dia. Terpaksa harus menyebutkan kejelekan orang lain. Yang kedua, isti'anah ala taghyiril munkar, meminta tolong untuk membantu merubah kemungkaran. Minta tolong ke orang lain. Minta tolong ke Pak Polisi misalkan, di sana ada kemungkaran yang melakukan si fulan-fulan. Agar yang dimintai tolong ini bisa merubah kemungkaran tersebut. Yang ketiga, al-istifta, orang yang minta fatwa. Lagi minta fatwa, kemudian yang dimintai fatwa minta rincian. Karena tidak sembarangan berfatwa. Terhadap suatu masalah harus dirinci. Terpaksa dia menyebutkan rincian tersebut. terpaksa menyebutkan kejelekan orang lain tersebut. Yang keempat, tahdzirul muslimin minal iktirar bi syakhs. Tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya orang lain, bahaya ahlul bid'ah, ya, dan yang lainnya. Hati-hati dari Ali Hasan Al-Halabi. Nah, misalkan hizbiyun. Al-khamis, yang kelima, al-mujahir bil fisq wal bid'ah. Orang yang nampak terang-terangan dalam melakukan kefasikan dan kebid'ahan. Ini enggak apa-apa dibicarakan, yang terang-terangan. Kalau mabuk terang-terangan, judi terang-terangan, ya. Nah, orang yang terang-terang dalam melakukan kefasikan, kemaksiatan, tidak mengapa dibicarakan. Atau terang-terangan dalam melakukan kebid'ahan. Yang terakhir, yang keenam, at-ta'rif bi syakhs. Ketika mengenalkan seseorang, si fulan namanya Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad itu loh yang akma. Muhammad yang buta itu loh. Nah, terpaksa menyebutkan apa? Aibnya. Yang demikian tidak mengapa. Atau al-a'raj. Si fulan itu yang a'raj, yang pincang, karena banyak nama itu sama, ya. Untuk membedakan supaya dikenal si fulan yang mana, sehingga dikatakan si fulan yang a'raj, si fulan yang pincang kakinya kalau berjalan. Ini diantara gibah-gibah yang dikecualikan. Nah, kita kembali. Diantara afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan adalah gibah, membicarakan aib orang lain walaupun aib tersebut benar ada padanya. Kalau ternyata enggak benar, apa namanya? Buhtan. Namanya buhtan, tuduhan dusta. Kalau benar, aibnya ada padanya, ini namanya ghibah. Kalau tidak benar, berarti buhtan, tuduhan dusta. Wan namimah, di antara afatul lisan adalah namimah, ngadu domba. Datang kesimpulan ngomongnya A, datang kesimpulan ngomongnya B. Nah, pengen mengadu domba, ya. Supaya si fulan benci sama si Alan, supaya si Alan benci sama si fulan. Namanya namimah. Wal khusumah, kemudian khusumah, permusuhan. Ucapan apa ini yang mengandung kebencian dan permusuhan. Nah, baik, diantara afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan, yang seyogianya dan sepantasnya lisan-lisan kita terpelihara dan terjaga dari ucapan-ucapan yang seperti ini. Dari afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan yang seperti ini, yang sudah kita sebutkan tadi macam-macamnya. Dari macam-macam afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan. Kemudian faedah yang ketiga, wa bihadza na'lamu anna shamtal mahmuda huwa 'anil kalamil muharram alladzi dzakarna ba'dahu. Dengan ini kita tahu bahwasannya diam yang terpuji, sifat diam yang terpuji adalah sifat diam dari ucapan-ucapan yang haram, yang sebagiannya sudah kita sebutkan tadi di atas. Dari jenis-jenis afatul lisan, kesalahan-kesalahan lisan. Wa misluhu al-kalam alladzi la faidata minhu. Dan yang sepertinya juga yang kita harus diam darinya adalah ucapan yang la faidata minhu, yang tidak ada faedahnya. Ucapan yang tidak ada faedahnya. Ini diam yang terpuji. Diam dari ucapan yang tidak ada faedahnya. In rubbama yajru ilal kalamil makruh, karena kadang-kadang ucapan yang tidak ada faedahnya Ini kadang-kadang membawa kepada ucapan yang makruh. Ucapan yang hukumnya makruh, dibenci. Awil muharram. Atau kadang-kadang ucapan yang tidak ada faedah ini membawa dan menyeret kepada ucapan yang haram. Nah, karena terlalu bermudah-mudahan dalam melepas lisannya. Nah, melepas ucapannya terlalu bermudah-mudahan sehingga membawa kepada ucapan yang makruh atau membawa kepada ucapan yang haram. Amma idza kana al-kalamu fi ma yanfa. Adapun apabila ucapan tersebut adalah ucapan yang bermanfaat. Minat tilawah, seperti tilawatul Quran, membaca Al-Quran, wa dzikri atau zikir, mengucapkan ucapan zikrullah, wal amri bil ma'ruf atau mengucapkan amar ma'ruf, memerintah orang untuk berbuat ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar atau melarang orang dari kemungkaran, wa ta'limil ilm atau mempelajari ilmu, baik mengajarkannya atau belajarnya, wa mubasatatil ahli wal ikhwan atau bicara dengan keluarga atau ikhwan atau saudara-saudaranya, berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang bermanfaat, misalkan baru datang saudaranya, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ngobrol, gimana kabarmu. Ini ucapan-ucapan yang baik yang membuat saudara kita senang. Beda kalau saudara kita datang diam, merengut, kenapa kamu diam? Saya ingin melazimi sifat somt. Saya mau jadi orang pendiam. Ini keliru, pendiam yang keliru, lewat batas. Jadi diam juga ada batas-batasnya. Kalau diam dari kebaikan gak bagus, maka mubasatatul ahli wal ikhwan, ngobrol, bercakap-cakap dengan keluarga, bercanda dengan keluarga misalkan, atau bercakap-cakap dengan ikhwan, tadi ahlan wa sahlan dan lain sebagainya, nanya kabar, tinggal di mana dan seterusnya. Fahada mahmud, yang seperti ini adalah ucapan-ucapan yang mahmud, terpuji. Sehingga tidak boleh kita diam dari yang seperti ini. Tidak boleh diam dari perkara-perkara yang bermanfaat. Adapun diam yang terpuji adalah diam dari perkara-perkara yang batil. Dari ucapan-ucapan yang batil, diam dari ucapan-ucapan yang batil, atau diam dari ucapan-ucapan yang haram, atau diam dari ucapan-ucapan yang gak ada faedahnya. Diam dari ucapan-ucapan yang makruh dan seterusnya. Ini diam yang terpuji. Adapun ucapan yang bermanfaat, maka ini terpuji. Ucapan yang bermanfaat inilah yang hendaknya kita perbanyak. Tilawah, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, belajar ilmu, berbicara dengan keluarga dan ikhwan, dan seterusnya. Sehingga jelas bahwasanya makna ucapan Luqman al-Hakim, as-samtu hikamun qalilun fa'iluhu, diam itu hikmah dan sedikit yang melakukannya. Maknanya adalah diam dari ucapan yang batil, diam dari ucapan yang haram, diam dari ucapan yang tidak berfaedah. Inilah diam yang hikmah, diam yang terpuji. Jadi bukan diam mutlak gitu ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, al-lisan li hadhihi al-aghrad al-fadilah min ni'amillahi ta'ala al-'azimah. Lisan kita ini yang tujuannya adalah mulia seperti ini, atau lisan kita yang kita gunakan ya untuk tadi tilawah, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar dan seterusnya, lisan yang seperti inilah min ni'amillahi ta'ala al-azimah, lisan yang merupakan bagian dari nikmat Allah yang besar. Lisan yang kita gunakan untuk ucapan-ucapan yang bermanfaat. Ini min ni'amillahil azimah, termasuk dari nikmat-nikmat Allah yang besar. Wa lata'ifi sun'ih, dan termasuk daripada kelembutan na'am ciptaan Allah atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yantiku bil iman wal islam. Karena lisan yang seperti ini dia mengucapkan keimanan dan Islam. Yantik bil iman wal islam. Dia mengucapkan ucapan keimanan dan ucapan-ucapan na'am yang islami. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan orang-orang yang memerintahkan manusia untuk bersedekah, atau bisikan orang-orang yang memerintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf, atau islah bainan nas, mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi bisikan-bisikan inilah yang nah, padanya banyak kebaikan. Ya. Memerintahkan orang bersedekah, memerintahkan orang untuk melakukan perkara yang ma'ruf, yang baik. Kemudian islah bainan nas, mendamaikan manusia. Datang kepada si fulan, dia mengucapkan, masya Allah, nah, teman kamu itu memuji kamu, demikian-demikian. Datang ke si Alan, demikian juga, masya Allah teman kamu, demikian-demikian. Ya, akhirnya, nah, kedua orang ini yang mungkin tadinya bermusuhan, ya, pengen bertemu, ya, SMS, nah, ya, nah, mendamaikan. Ucapan seperti inilah yang bermanfaat dan banyak kebaikan padanya. Nah. Adapun selain ucapan-ucapan yang seperti ini, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan ucapan-ucapan mereka atau bisikan-bisikan mereka kecuali ucapan atau bisikan orang yang memerintahkan kepada kebaikan, yaitu memerintahkan manusia untuk bersedekah, melakukan perkara yang ma'ruf, atau mendamaikan manusia. Surat An-Nisa ayat 114. Fahadihil ayatul karimatu hiyal faslu fi qabihil kalam wa malihih. Ayat yang mulia ini adalah fasal, pembeda antara ucapan yang jelek dengan ucapan yang baik. Nah, pembeda antara ucapan yang jelek dan ucapan yang baik. Ucapan yang jelek tidak ada kebaikan. Nah, padanya. Sedangkan ucapan yang baik, yang malih, ya, padanya banyak kebaikan. Nah, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, taib, tilawah, zikir, dan seterusnya. Hadza huwa makna qaul Luqman al-Hakim alaihi salatu wassalam. Ini makna ucapannya Luqman al-Hakim alaihi salatu wassalam, as-samtu hikamun, diam itu hikmah, itu diam dari perkara yang haram, yang sia-sia, yang batil. Ini diam yang terpuji. Qauluhu, faedah yang kelima, ucapan Luqman al-Hakim, qalilun fa'iluhu, sedikit yang melakukannya. Kenapa kok sedikit orang yang melakukan somt, diem? Kebanyakan cerewet, ya, melepas lisannya. Li'anna an-nasa majbuluna 'alal qila wal qal wa kasrati su'al. Karena manusia itu wataknya itu na'am qila wa qal. Wataknya itu nah, suka kilawakol, ya, suka katanya dan katanya, ya. Nah, jadi belum jelas perkaranya, urusannya, ya, sudah tersebar kemana-mana katanya dan katanya. Belum jelas. Ya mesti di cross check dulu. Kila waqal ini diantara watak naam sebagian manusia. Seperti ini. Gak sabar untuk mengucapkan apa yang ada di pikirannya. Atau gak sabar untuk mengucapkan dengan tangannya. Atau mengucapkan dengan tangan? Ya nulis atau SMS atau yang semisalnya. Nge-share atau yang lain sebagainya. Wa kasrati su'al, dan manusia itu wataknya kasrati su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya. Kadang pertanyaan yang enggak bermanfaat pun, enggak berfaedah pun ditanyakan. Baik. Bagaimana kalau manusia tangannya tiga, wudunya bagaimana? Apa ini? Belum terjadi. Perkara yang belum terjadi. Atau tangannya tujuh. Bagaimana wudunya? Allah Al-Mustahil. Kan seratus soal banyak bertanya. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Ya, terus. Banyak bertanya. Ini diantara watak sebagian manusia. Sehingga sebagian manusia tidak bisa menjaga lisannya. Sehingga beliau mengatakan qalilun fa'iluhu, sedikit orang yang melakukannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Allah yang memberikan taufik dan Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Selesai penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis di atas. Selesai dari bab az-zuhd wal wara', tentang zuhud dan wara'. Bab yang berikutnya insyaallah bab tarhib min masawi'il akhlak, bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Ini bab yang setelahnya. Kemudian bab yang setelah ini bab at-targhib min makarimil akhlak, bab motivasi, anjuran untuk melakukan akhlak-akhlak yang terpuji. Kenapa didahulukan akhlak-akhlak yang tercela ini? Hah? Di sana ada hikmahnya, ada faedahnya. Para ulama atau Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan akhlak tercela dulu, baru menyebutkan akhlak yang mulia. Nah, baik. Yang demikian agar kita bersih dulu dari akhlak-akhlak yang tercela ini, bersih dulu. Ya. Kemudian kita berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah. Tapi demikian diantara hikmahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.